Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حمدا يوافي نعما ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. Para masyayikh, para asati ingkang sangat kula hormati, para bapak, para ibu sing wonten dalem, khususipun jamaah Masjid Agung Bangil ingkang kula cintai, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 16 Rajab. Berarti insyaallah yen mboten wonten udzur, kita sudah masuk di 46 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Nggih, 46 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mugi-mugi sedaya sing hadir iki dipun paring sehat wal afiat, panjang umur ya Allah, gampang rezekine, lancar usaha, rukul kagaya, muga-muga kita niki sedaya amale dipun terami dening Gusti Allah. Kula mireng saking kiai-kiai Nur dalem yai, waran kanca-kancamu. Masalah napa lek wong iku memasuki bulan Rajab, Ramadan, Syaban. Khususnya Ramadan iki, Ramadan iki, Rajab, Syaban, Ramadan. Khususnya Ramadan iku 5 ibadah aja sampai ditinggal. Siji sing wajib posone sing tutup. Diling-iling posone sing tutup kecuali leloro lumado angsal iftar. Kapingale Nur merloro Nur napa yai sing jangkep traweh. Sebab traweh tidak bisa kita lakukan kecuali pada bulan Ramadan. Yang ketiga lek iso sing akeh-akeh maca Quran. Lah iso Haji Muhammad Anis lah Ramadan iki khatam ping 5. Waduh telung dina khatam pisan. Ya muga-muga ae aja guyang-guyu sampean. Lah nggih 4 sampean sing kata-kata zikir teng Allah taala, maca istighfar, maca selawat kan taibah. Yang terakhir, muga-muga sedaya sing hadir iki dipunari gampang rezekine, lancar usahae, muga-muga Ramadan mangkin sampean seneng sedekah. Sing seneng sedekah. Luwe-luwe sedekah teng tiyang sing poso, masyaallah. Kula iki wis dadi takmir Masjid Bangil 24 tahun. Tiap-tiap Ramadan alhamdulillah kata sepi saka puluran iku. Malah Ramadan iku ora 300 bungkus. Wah, dadi nek kabeh gratis gak bayar ya. Ini kabeh gratis gak bayar. Iku mlebu sota kok sami mangkene peteng sing poso, masyaallah. Niku peteng sing kelbon panganan sampeyan iku sampeyan dhewe haram utawa neraka. Ngoten lho, Pak. Mergane muga-muga kabeh kanca-kanca kula diparingi tambah rezekine dening Allah Ta'ala. Kedua, alhamdulillah para bapak para sedherek sedaya, kita khususnya tembang iki tidak nutung ke Islam, dijadikan Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Ngerti nggih ya? Sebab kali kula niki alhamdulillah tidak dekno Allah Ta'ala sebagai wong Islam sing ahlu sunnah wal jamaah. Hidup tenang, tentram, penuh kasih sayang, perjuluran, masya Allah. Nikmat sama nikmat saya semua. Wong Islam sing alus jamaah nikmat sampean. Nolenganan konco, nolengeri konco, ngarep konco, budi konco, alhamdulillah, masya Allah. Itu salah satu kenikmatan kalau kita itu mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Ono dunyo diparingi bahagia selamat besok ono akhirat mugo-mugo oleh rahmati Allah Ta'ala, oleh ridhani Allah Ta'ala, oleh sahabat kanjeng Nabi lan oleh barokah para sahabat-sahabat kabeh. Amin ya mujibah sa'ili. Sebaliknya Noval, lek kita niki melo liyane jamaah nek men syarofido aduh ono dunyo diuber-uber tukar-tukaran masyaallah niki. Niki ndi? Ndi? Uger. Waduh. Ya nopo. Wis tarung terus. Mangkel nek mustahil mungkin pada suatu saat lek mereka perkara masa kuat ning ngoten disati-ati. Mangkel saking ae penuh dengan ahlu jamaah. Kok nggo padha parapat to wis wani. Wis wani ku uger iku. Masyaallah, masyaallah. Niku sing ketok moto. Wis mati. Iya ni kalau masih melo siarofido, mau dijukai cukai man. Di sini ni, tiada mana kertak. Ya Allah, ya nopo, ya nopo. Ni kita hati-hati sampean. Temenan hati-hati sampean. Tetap po. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ala ahlus sunnah wal jamaah. Pulau ngutip 4 mawon. Kitab-kitab yang menerangkan masalah Syiah. 4 mawon kula. Lek masalah kitab kita niki ratusan kok. Niki kula suwun Ustaz Hurus Saleh nang omahku tak selangi sampean. Temenan. Kutip-kutip niki sing kula waca niki nerangkan tentang kesesatan orang-orang Syiah Rafido. Wonten nggih mungkin kasunnah Syiah dal ukhuwah. Nggih niki tulisane ulama-ulama Sidogiri. Ulama-ulama Sidogiri telah berhasil menulis tentang mungkin kasus nasihat dalam ukhuwah, jawaban atas buku DR Pelesiap. Tak wajar ni semakin tunggu no. Tapi ini kan dia ya, ganteng. Kancok aku ni, aku pulang niki. Sebab kebanyakan akidah Syiah Rafido dibangun atas dasar kebencian, dendam, fanatisme, ambisi politik. Ya, disampaikan di mana-mana sudah. Kalau suatu negara masuk Syiah, Irak hancur sudah, dikuasai mereka. Saiki sing kang direbut niku Syria. Didukung oleh presidene, naudzubillah min dzalik. Ketiga, niki Palestina. Hampir kena Syiah. Dibantu oleh Hasan sing dari Hizbullah niku. Masya Allah, ya nopo pak, ya nopo niki. Jangan khawatir, kocok-kocok lo jangan khawatir. Sebab Al-Quran mengatakan wala tufsidu fil abdi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Pangeran gak seneng wong sing rusak. Padahal orang masyarakat itu di mana-mana ngerusak, pangeran gak seneng. Lain-lain gak seneng, insya Allah diraih duduk kita. Bukan kita menghadapi, nanti Allah Ta'ala sih bertindak. Percaya dengan saya, Allah Ta'ala sih bertindak. Ebi ben Noval, Allah Ta'ala diri kita. Wala tufsidu fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Pengarang kasang rusak. Nyatanya orang video Syiah rusak. Bukan kita yang menghadapi. Nanti Allah Ta'ala sendiri yang bertindak. Insyaallah pada saatnya nanti. Ambisi politik ya Allah. Luar biasa. Di mana-mana acak-acak Tuhan. Semakin Pakistan, India enggak tahu amin. Tidak pernah aman. Tidak pernah aman. Mulai malah ini Bahrain, Kuwait, ngoten pak. saking Indonesia ini kepenuh dengan orang-orang asal jamaah. Mboten ngoten diaca-aca, hati-hati niki lho. Kader-kader iki, kader-kader kabeh niki lho, hati-hati lho. Cuman siap untuk membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Ulangi. Sebab kebanyakan kalau peninggalan kalau tulisan niki 21. Kalau tulis langgar niki. Kalau maca langsung teke buku ini. Sebab kebanyakan akidah-akidah Syiah dibangun atas dasar kebencian, dendam, fanatisme dan ambisi politik sehingga tidak memiliki bangunan ilmiah yang kokoh. Percuma. Jangan bantah-bantah ning wani. Temenan niku. Di mana saya jangan bantah ndak wani. Iso-iso ning nggak fitnah. Goroh, bohong, mensiarkan bahasa-bahasa potong itu pun biasa ngeten niku wis. Aja kaget. Jangan kaget. Kalau mendengarkan kenyataan, Pak, lo tidak takut? Oh, saya baca adanya buku ini. Saya tidak gawe-gawe, bukunya ada. Baca ini, nggih, ada bukunya. Untuk itu, terasi Budi sudah kiri. Si A mengatakan bahwa sahnya nopo ini. Si A mengatakan bahwa orang-orang Ahlussunnah Jamaah adalah halal darahnya. Dipateni sampean. Dipateni asal sampean niku ya apa? Pokro anggon niku. Agama apa ni masyaallah. Oleh karena itu, nggih, karena saya mengatakan bahwa orang-orang Ahlussunnah Jamaah adalah halal darahnya. Sebagaimana dengan hartanya, hartanya, oh ambillah selagi kau bisa, rampasan, oh itu calonnya rampasan guys, terang-terangan, rampokan. Ini wonten kitab niki halaman 366 niki dari darah dan harta sunnah halal. Siapa mengatakan bahwa orang-orang Ahlussunnah adalah halal darahnya? Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Agama apa niki? Agama apa untuk membunuh setengah muslim? Bukan juga Islam. Satu. Monggo. Nggih. Mulai iki gak dipungut kan ratusan, Pak. Ratusan dan tidak pernah beli. Dikirim kanca-kanca, kirim terus, kirim ngalir terus alhamdulillah kata kanca-kanca. Kedua, revolusi Iran. Revolusi Iran dalam timbangan Islam. Aduh. Karena Syekh Muhammad Manzur Nu'mani dalam timbangan Islam. Syekh Muhammad Manzur Nu'mani. Bagaimana buku ini mengatakan? Khomeini mengatakan, rungokno. Khomeini mengatakan bahwa ketiga khalifah na'udzubillah bahwa ketiga khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman serta para sahabat lainnya adalah sejahat-jahat manusia. Pokra. Ya napa? Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan semua sahabat adalah sejahat-jahat manusia. Sopo Abu Bakar? Siapa Umar? Siapa Utsman? Tiga orang ini masya Allah. Sing loro dadi marane Kanjeng Nabi, sing siji dadi mantune Kanjeng Nabi. Dan semua sahabat, Pak, ruwono niki. Semua sahabat lek Kanjeng Nabi sembahyang, sahabat sing makmum. Lek Kanjeng Nabi maca Quran, sahabat sing ngrungokno. Lek Kanjeng Nabi ndonga, sahabat sing ngamini. Betul? Lah sepakat jenabi semena sehat sahabat sing mendengarkan itu sahabat Pak. Nek jenengan sehat diklu diklu kabeh masyaallah. Takut dan takzim kan beliau datang di katakan sejahat-jahat manusia. Lah sing api sapa? Kalau beliau beliau dikatakan sejahat jahat sing api sapa? Ini. Halaman 46. Halaman 46. Khomeini mengatakan bahwa ketiga khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman serta para sahabat lainnya adalah sejahat-jahat manusia. Mereka menerima Islam hanya secara lahiriah saja, tapi batinnya kafir. Ya Allah, tapi batinnya kafir. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Silakan baca. Mau dibuat kopi, singkata sebanyak-banyaknya untuk bukti. Untuk bukti, agar kita enggak ngomong tok, tidak ngomong tok. Ada buktinya. Dua. Yang ketiga, saya mengambil dari Syiah dan Sunnah. Karangannya Profesor Dr. Ihsan Ilahi Zahiri. Iki mati terbunuh. Waktu tengah-tengah pidato pengajian mangkat niki, ana arek cilik kok kembang. Model niku hormat ambek Profesor Dr. Ihsan Ilahi Zahiri. Diterima, remo tak biar hancur. Nikilah mereka. Itulah mereka. Hati-hati sampean. Mereka menghalalkan secara, menghalalkan segala cara untuk melenyap dengan Anda. Bagaimana Dokter Profesor Ilahi Zahiri mengatakan, hati orang-orang Syiah telah dikotori oleh ajaran Yahudi yang terkutuk. Ulangi lagi, hati orang-orang Syiah telah dikotori oleh ajaran Yahudi yang terkutuk. Misal, muga-muga tiang-tiang si ambang krungo pengajian iki, muga-muga krungo. Kalau bisa kembalilah ke ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian lainnya lagi, Profesor Dokter, mereka orang-orang Syiah yang kafir, yang mengkafirkan sahabat secara umum. Begitulah kepercayaan kaum Syiah, persis sebagaimana yang digariskan oleh orang-orang Yahudi untuk kaum Syiah. Dan kepercayaan inilah yang mereka anut menjadi agama mereka, kaum Syiah. Masya Allah. Jadi garis besar Pak, agamanya kaum Syiah adalah mengambil garis-garis ajaran orang-orang Yahudi. Padahal Yahudi dilaknat oleh Allah. Orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Ditiru, ya katut kon Syiah. Katut kon. Hati-hatilah konco-konco kabeh, sing ngajiri hati-hati sampean. Jadi kalau ulang mali, mereka orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat secara umum. Kafir sahabat, kafir kabeh. Berapa ratus ribu telutok sing Islam. Ya Allah, ya apa niki? Agama apa iku? Semua sahabat kafir kabeh. Berapa ratus ribu sahabat sing telutok sing Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Termasuk sahabat inti Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Begitulah kepercayaan kaum Syiah, persis sebagaimana yang digariskan oleh orang-orang Yahudi untuk kaum Syiah. Yo, agamamu. Dan kepercayaan inilah yang mereka anut menjadi agama mereka, kaum-kaum Syiah. Halaman 65. Niki kitabi. Yang terakhir niki kitabi. Profesor Dr. Ihsan Ilahi Zahiri. Yang terakhir niki, Pak. Wah. Lagi maca niki, ngiri sampean, masyaallah luar biasa nih. Ini juga pengarangnya terbunuh. Pengarangnya terbunuh, namanya Sayyid Husain Al-Musabi. Pengarangnya terbunuh, Pak. Ngene-ngene hati-hati sampean. Aja enak-enak dikai fulus sampean. Dikai fulus gak kembel sih mati sampean. Hati-hati jangan enak. Jangan enak-enak kocok-kocok. Mereka-mereka gelem kayak duit, ada maksudnya, ada tujuannya. Apa? Belok mereka. Lagi belok, mati sampean. Terus terang aja, kalau ngomong terus terang aja. Kenyataan. Kenyataan. Hei, Abdul Qadir, Onim, hati-hati. Nih. Bagaimana katanya Husain Al-Musawi? Syiah adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Berarti lah ono Malaysia, mengelak, senawis, kampangan wis, mengelak wis, wong jahat wis, kampangan. Bagaimanapun bentuk mereka, bagaimanapun sopan santun mereka, goro, hatinya penuh duri, hatinya penuh bulat, hatinya penuh penyakit. Dibungkunya enten kok. Ulangi mali. Syiah adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Umat yang hina dina. Umat yang tidak mengenal selain khianat dan dusta. Aduh. Oh, korek. Terus terang-terangan iki. Saya mboten enten kok tuh enten metu kus 10 tenan. Mboten enten sak iki. Kalau asyik saya kisah dasari loh, ini dia angin ini. Kok ada itu 10 tak pakai-pakai nubat dah, tentul celo ada gak apa-apa. Ya, kok ini semakin ini. Mengapa saya keluar dari Syiah? Wah, isinya luar biasa. Isinya, lek ada tak kayak kan. Ya, saya ulangi lagi. Kata Said Hussein Al-Musawi, Syiah adalah umat manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Umat yang hina dina. Umat yang tidak mengenal selain khianat dan dusta. Halaman 11. Ini kitabnya. Saya hanya baca tok. Bukan omongan saya, tapi omongannya para ulama-ulama salaf yang insyaallah mengenal apa itu Syiah. Muga-muga dipunparingi manfaat dening Allah Ta'ala. Mudah bacaan niki mereka-mereka semoga kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Ada lanjut mungkin malam berbuat lanjut masih banyak buku-buku seperti ini, masih banyak. Ojo mereka teko lho. Enggak bayar ae lho. Ciloro telu papat masih 4 tinggal 22 buku. Terus yang bahasa Arab kualan sampean mau cocok kualan sampean nah kalau tenggeri apa mau cocok ini dan apa tenggeri aku lo buat darah jari ini kok jadi kalau ini kata bentau jadi kata meneng kata nganggur mau cocok buku si atau tambah montok-montok tuh di Masya Allah Masya Allah gih pun monggo kita mulai ngaji bab rojak disemak yang punya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niki masyaallah jaluk aja sampai hilang to lho niki. Diktat jangan sampai hilang. Karena ini merupakan perbendaharaan ngetahun agama. Qala Allah Ta'ala, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Al-Hajj ayat 36. Asli niki ayat ini untuk haji mulai kurban mulai keka berarti yu'azim berarti mengakun syiar agama Islam tapi ulama-ulama juga mengkaitkan mulutan termasuk yu'azim rejepan termasuk yu'azim walaupun itu bukan untuk itu yang penting yu'azim sya'airallah sampean Ustaz Noval mulutan ya Rabbi sholli oleh mengagung oleh Nabi oleh ganjaran mengagungkan syiar Islam rejepan rejepan Alhamdulillah Islamirot mengagungkan syiar Allah Ta'ala insyaAllah ganjaran yang kedua niki Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dan memilih sesuatu Allah Ta'ala yang menciptakan Allah Ta'ala yang memilih muga-muga sedaya kanca-kanca kula dipilih Allah Ta'ala sebagai manusia-manusia ingkang diberi dani dening Gusti Allah. Ya Allah amin ya mujibas sa'ilin. Wa qala Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Gusti Allah Ta'ala sing dadi sesuatu napa wis langit bumi gunung lautan segala sesuatu wa yahtamile dadi ada hal-hal yang dipilih Allah Ta'ala. Napa niki ayat diwaca? Wallahu Ta'ala mongko utawi Allah Ta'ala iku ikhtaro milih sapa Allah min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji arbat yang papat serba empat empat empat empat empat sumaktaro papat milih malih jadi tunggal sengasal jutaan miliaran pilih si papat papat pilih malih summa ikhtaro minal arbati wahidan siji jadi miliaran jutaan dipilih papat, papat pilih malih bagaimana ikhtaro Allah Ta'ala milih minal malaikat malaikat Jibril Mikail Israfil Izrail niki malaikat pilihan. Tapi jadi orang Syiah Jibril itu goblok jadi ngoten dan Jibril goblok kok goblok iya wahyu dikon ahli kayak Nabi Muhammad goblok gak ngoten dari ini Jibril pilihannya Allah Ta'ala pengen kare mosok keliru banget milih gak mungkin mustahil pengaran milih Jibril mustahil keliru Jibril goblok. Oh, wahyu benar dengan Ali bin Abi Thalib kan Muhammad. Ngoten dari Pak. Jadi malaikat, semua malaikat miliaran bahkan triliunan dipilih papat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Suma ikhtar minhum Jibrilah. Jibril, waduh. Pak Nur, Pak Nur, nopo. Lek Jibril sebagai kanjeng Nabi niku tukang go wahyu. Nabi Musa Jibril gak wahyu. Nabi Isa Jibril wahyu. Lempen Nabi gak ono. Nopo pekerjaan Jibril nganggur ae, ngawur ae. Dadi nono malaikat pensiunan ngawur ae. Kon malaikat pensiun mboten enten, Pak. Lha ngeten lho, Pak. Jibril iku kathah tugasi. Kathah tugasi. Termasuk tugas Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi kalau ono liane tugas enten. Termasuk lagi lo. Termasuk ono mati dalam keadaan punya wudu. Ono mati aswaja, alhamdulillah. Mati aswaja punya wudu. Eh, bodoh-bodoh, malaikat kabeh lapor kelo. Oh mati enggak wudu, eh sembayang. Itu tugasnya Jibril. Jadi Jibril napa niku giring anak buaya untuk mensalati orang Islam aswad jamin, yamin ye, yang mati dalam keadaan punya wudu. Ngoten apa? Jadi kalau orang makan mansion dah, dah ia letapin mansion kon. Ia mansion tadi tetap mansion dia. Malaikat kedua, wahtaro lan milih Allah. Minal ambiyai saka para nabi alaihi salam arbaatan nabi kabeh 144.000 nabi semua nabi 124.000 nabi sing wajib rasul 313 rasul sing wajib diketahui 25 niku dipilih papat sinten kanjeng nabi Siji Ibrahim alaihissalam, kamingale Musa alaihissalam, tiga Isa alaihissalam, empat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nabi kita berhubung nabi dipilih otal jadi nabi pilihan, otomatis semua umat mati kabeh jadi pilihannya Allah Ta'ala. Muga-muga sedoyo jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kata-kata maca selawat kanjeng Nabi. Jangan suka menghujat para sahabat kanjeng Nabi. Ojo mengolok-olok, ojo menghina sahabat kanjeng Nabi. Loro ati dengan kanjeng Nabi. Lah sampean biasa menghujat sahabat kanjeng Nabi, besok nang akhirat sampean dilakoni sebagai umat kanjeng Nabi. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati lho kanca-kanca kula nggih, alhamdulillah. Niki sebasir sing ngaji-ngaji makin hari makin banyak, makin hari makin banyak muga-muga oleh ilmu sing manfaat. Nggih. Sumahtar minhum Muhammad dan Islam. Latih niki, sing penting niki. Wahtaro min ashabi radhiyallahu anhum arba'atan. Juga persahabat dipilih Allah Ta'ala. Sahabat ratusan ribu, Pak, sing dipilih papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rodol, papat iki. Yang terpilih lagi, Pak, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ngoten ta, masyaallah. Jadi Abu Bakar adalah termasuk pilihan-pilihan, pilihan dari pilihan. Mergane Kanjeng Nabi dawuh, umpama amale menungsa sak donya iku ditimbang ambe amale Abu Bakar, sik menang amale Abu Bakar. Ngoten, Pak. Kagel amale, dari ini ganteng ya. Gak keron nek gak keron amale Allah, keron iki lho. Samati sujud. Wau kula maca kitabe Hafdzah bin Al-Haddad. Amal sudur kulba bi amal jawarek adoh ditimbang wadoh. Amal jawarek tangan, cekil, peripat kabeh jawarek. Ambek amal ati wadoh, Pak. Hati-hati ya. Ati jangan sampai kena empat penyakit. Siji naudzubillah, penyakit hasud. Loro penyakit riya. Telu penyakit ujub. Papat penyakit menghina manusia. Ini penyakit paling bawah. Bahaya ini. Ojo sampai konco-koncoku punya penyakit ini. Siji hasud. Termasuk ini. Si aniki. Hasud dan sahabat. Loro ria pamer. Tiga. Oh, paling pinter dewe. Pantel ganteng dewe. Paling suka jangan. Ijab yang terakhir. Ihtikorun nas. Menghina manusia. Oh, naudzubillah. Peningali. Majmu' juz 1 halaman 29, 28. Ada. Kalau gorok itu rencang itu. Majmu' juz 1 halaman 28 ini masalah penyakit. Jadi Allah Taala milih sahabat Kanjeng Nabi papat dipilih malih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Masyaallah, masyaallah. Terus wa minal masajid fatah ratusan juta masjid di mana saja sudah Allah Ta'ala milih papat masjid papat nopo siji al masjidil haram loro al masjidil aqsa telu al masjid Madinah asmus syarofa Madinah Nabawi papat masjid Tursina gunung Tursina ada masjid. Soalnya kabar enten, kutun enten dulu. Wati ni bazaituni, waturi sini na wahadal baladil amin. Ada masjid Tursina. Reno, yang terbuka untuk umum, silakan lek jadi akeh. Sampean, mau jeneng ini ku, mau jeneng ini, jeneng lengket sini ni. Nih, umroh, umur saya kira gini anu Mesir. Nang ini Tursina, nang ini Yordania, nang ini gua ni, ini ini ku, Afi, anak, pokok nak pesai, nak pesai, mau sok rombok, mekaca, gelagu, dari apa? Dong ringin, jangan asem, ya alhamdulillah, bunga saya. Malam Ahad jangan asem ya Allah Ustaz Basir, masyaallah masyaallah. Wah, tambah kata tambah kata saja alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ana sing ngongkon ya gati ongko si tambah kata buahnya. Saiki sing kate nampung ora saja masih nanti khawatir. Iki lek teko 1000 to ndi duwe itu ngoten. Lah kene ngene iki, ngene ngene banyak lagi ya. Ya khawatir engko. Jadi masjid 4, Masjidil Haram, Aqsa, Masjid Nabawi, Tursina. Dipilih satu, Masjidil Haram. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masjidil Haram. Cik dinten. Napa niku? Senin kula melepas lari murid kula umroh jam 3 berangkat. Ya Allah, bareng maling jam 3 berangkat. Piro nak? Mas terus jenenge 19 juta. Pinang dino 18 hari alhamdulillah. Kuatah sing umroh umroh kuatah. Umroh niku lho, antri saiki. Lah haji mana ya Allah? Muga-muga sedaya kanca-kanca kula sing haji, haji nama kaya Allah lan ziarah dhateng makami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas saili. Malam-malam wonten kitab Irsyadul Ibad, kaono siji kota, kaono siji negara sing paling kathah makam-makam mustajab ngungkuli makam dadah. Dalam Masjidil Haram 10. Geling-geling makam Basir. Besok sampai kanca-kanca kula sing haji 10 lokasi dole ono. Siji dalam Ka'bah, ndak mungkin sampean. Mlebu Ka'bah mung kecuali sebagai presiden oleh. Loro geling-geling rukun Yamani, pojok Yamani. Niki Hajar Aswad niki rukun Yamani. Masya Allah, akan ingatkan yang dukur tangan yang angkat telur rokon Hajar Aswad luar biasa, di Joko malaikat 100 malaikat di Joko sampeyan berganti ke rokon Yamani tengah jalan itu dengan dia tetap Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kataban najal malaikat amin amin. Wah, ini, Pak. Yang keempat inti nama diku Voltazam. Voltazam dari lokasi antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. 2 meter kan. Kalau ngomong 2 meter itu gawe perebutan yang jutaan cukup mampu dan hasil. Temenan teko men. Gandolon lu sampean. Lek gak nangis ndo wong iku lan. Yang 5 adalah Makam Ibrahim. Lah saya jarene lho kalau menyel makam niku sing digawe model. Lek akeh wong tuwa mlebu. Singitan. Pelawa, lek memang enten niku ganggu tuwa. Lek mesti sepi metu maneh. Modele kaya anu jenenge apa jenenge? Dikae ek andike lho, iya masyaallah. Karena orang aja percaya karena mahar ya. Jadi nek berani iki iso muncul iso anu iso singitan. Nomor 6 Khidir Ismail Melengkung niki. Melengkung. Mati kaulen wonten kita Adil Mansur. Makam Idris Ismail itu ada satu makam ibu nakam Nabi Syuaib alaihissalam. Tekor meneng sembayang oh, walaupun rokan tekor sampean sembayang oh. Lajeng yang ke 7 adalah mizab. Nggih mizab. Mizab niku talang mas. Wah, masya Allah. Biasanya niku wong lanang lho wedok benangsal. Dodo sampai lo kata pipi kanan ya Allah Gusti muga Gusti kula niki oleh Rabi Malik Gusti oh hasil hasil niku ya hasil lah Gusti bojo prestep Gusti kula pipi Rabi sing Malik Gusti hasil hati-hati kan ya yo guyu wow. Yang ke-8 Zamzam. Waduh hebat Pak. Ma panjenengan jauh hadis sahih Ahmad bin Hanbal ma uzamzam lima syuribalah banyu zamzam kangge opo ngombe opo is loro insyaallah waras repot buat gawe ini lancar usahae kok rata gawe congkrah mau zamzam rukun wah kapis anake bodoh kata muga sekolahe zamzame omongno lancar pinter zamzam. Malah-malah banyak kita ketawa al kubro 3 air yang termulia dunia akhirat. Siji air yang mengalir dari aswa Rasulullah hanya setos kau nobun. 3-2 mau direbut niko mau zam-zam kali mau kausar. Pandor nopo utuan pun di banyu telok kausar zam-zam. Utaman zam-zam. Oh, tendari. Apa sebab? Sebab tidak mungkin kanjeng Nabi dicuci hatinya kecuali dengan air yang lebih baik. Oh, tendari Pak. Jeleng-jeleng niki. Utamandi banyu kausar di sunnah akhirat ambil zam-zam. Akan zam-zam. Apa sebab? Sebab tidak mungkin hatinya kanjeng Nabi dicuci oleh air yang lebih jelek. Regani sampean kali kula sing akeh bisu-bisu men zam-zam. Wah, nggih, muga-muga kanca-kanca kabeh hajar Mekah lan ziarah ta makam Kanjeng Nabi Muhammad. Yang ke-9, Safa. Munggah. Ketok mang. Allahu Akbar. Nang Safa, Marwah. Dadi munggah ngeten. Nah, sekarang katanya niku dibagi papat deh. Angel dalane niku bagi papat. Enak sampean. Dengan 1, 2, 3 kate ombo malih. Enak bos sampean. Saiki haji enak, enak to wis banyak angel. Biyen angel. Sing terakhir marwah. 10 lokasi ini insyaallah kalau kita berdoa dipentrami dening Allah Rabbul Alamin. Sing terakhir Allah Ta'ala milih hari-hari al-ayami siji sing dipilih dina riyaya al-fitir, loro riyaya adha sar, telu dina arafah, papat dina asyura 10 muharram. Tapi yang terpilih sumaytar mina yauma arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, waktu yang haji wukuf sampai yang poso. Alhamdulillah. Ini wajib kita Al-Hunyah halaman 296. Al-Hunyah halaman 296. Lah bulan ini iki yang nomor 3. Waqila zayyanallahu syuhuro. Zayyana maes-maes siswa Allah Ta'ala asyuhuro ing pira-pira bulan di arbaati papat. 12 bulan saya dipilih 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang terpilih tidak ada, padha kabeh. Ala hadin sawa. Sama semua. Ini juga dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Menuntut waktu ini barangkali ada masalah-masalah, monggo kita bahas saran-saran nggih, monggo saran-saran. Kalau ada masalah-masalah iki ben kula cocok kapan-kapan insyaallah wacanin. Ini penting iki. Nggih. Yang terakhir. An Anas radhiyallahu anhu wasallam, man shoma salat ayamin min syahrin haramin kutiba lahu sawaba ibadati tis'ibati sanatin. Sapa-sapa kanca-kanca swaja sing poso 3 dina saka bulan-bulan sing mulya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 3 dina. Wong iku ditulis koyong si ibadah selama 900 tahun. Wallah Allah bisawab. Ini kajian Allah Ta'ala melalui dahulu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul Allah Alam. Kitabnya ada. Kitab Mukasyafatul Qulub halaman 366. Malam-malam Anas Robinya mengatakan, somat udunaya, somat muka-muka budek kopingku. Jadi ingat, somat muka-muka budek kopingku. Ilam akun sama itu Rasulullah. Omoga rungu doknya kok ini muka budek kopingku. Ini sumpahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berarti hati ini sohe. Berarti hati ini sohe. Mudah-mudahan budek kopingku lah gak menguning. Wah ini gini. Keliru kan ini gini. Keliru terjelai keliru. Keliru sih. Bukan apa-apa pun gini. Sementara aku akhiri kan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, mari. Ayo, apa? Ini ya. Jauh-jauh tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mukadimah keterangan dari kiai tadi mengatakan bahwasanya Imam Husain Al-Musawi mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah itu adalah sirarul khalqi, sejelek-jelek paling jeleknya manusia, ya. Paling jeleknya makhluk. Ini ada kejadian, Ustaz. Sekitar 2 tahun yang lalu, seorang Syiah dari Bangil namanya Muhsin Al-Hamid. Dia mengatakan sama orang-orang itu, "Anjene Syiah iku kafir, anjene Syiah iku bangsat, anjene Syiah itu lanang." Ini orang Syiah sendiri mengatakan. Jadi mereka itu tidak punya pegangan benar-benar itu. Golongannya dewi dibilang bangsat, golongannya dewi dibilang banyak saksinya. Nah ini mengenai itu. Dalam saya pernah baca buku itu. Namanya bukunya kalau gak salah itu judulnya Misteri-misteri terbesar di Indonesia. Di situ halaman berapa saya lupa, mengenai bab Borobudur itu. Disebutkan bahwasanya Borobudur ini adalah warisan dunia, termasuk dari pengawasan PBB itu. Suatu ketika tahun sekitar tahun 80-an itu dibom. Di situ disebutkan dengan detail sekali orang-orangnya sama kejadian-kejadiannya. Nah itu loh yang saya maksud, bahwasanya awal ada teroris di Indonesia ini adalah orang-orang Syiah. Buku ini dicetak banyak sangat banyak sekali. Detail orang-orangnya disebutkan. Yang jadi masalah sekarang ini, kita ini kok sampai sekarang ini kok jadi pantauan dari aparat. Padahal kita ini dalam hal kebenaran, kita ini mengadakan pembentengan terhadap negara ini daripada bahaya-bahaya orang-orang Syiah ini. Bahwasanya di Timur Tengah sekarang ini Syiah yang merajalela menghancurkan negara-negara di Arab Saudi, di manapun, sampai di Yaman, sampai Suriah yang sekarang sama Libanon. Ini buku ini sudah diterbitkan sudah lama, misteri-misteri terbesar di Indonesia. Di situ disebutkan siapa namanya Jawad, ada gini, ada gini, semua ada. Yang jadi pertanyaan saya, apakah yang kita perbuat ini salah Zat, untuk membentengi agama dan negara ini dengan cara kita menyebutkan bahwasanya Syiah itu salah, Syiah itu kafir, Syiah itu teroris di Indonesia ini, Zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, saya Ndoro Oles menjawab bahwa kalau kita mengatakan Syiah sesat dan menyesat, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Untuk apa? Untuk memberi pengertian orang-orang yang tidak ngerti masalah Syiah. Jadi, bagaimana Syiah? Oh, Syiah disesat dan menyesatkan. Sudah. Keluar dari Islam sudah titik. Saya yang bertanggung jawab, insya Allah. Dan saya ada rujukannya. Ada rujukannya. Mereka mengatakan, Jarak Udin teman kata. Orang Syiah mengatakan, Jarak Udin diri lu. Syiah sesat, kafir, ya orang Syiah ya. Apa aneh? Jadi saudara-saudara jangan hati-hati sekarang ya, yang hadir ini alhamdulillah tambahkan hari makin banyak, sampai supaya waspada masalah saya ini. Sebab saya itu dengan segala cara untuk menghancurkan sampean. Dengan segala cara sudah. Jadi saya baca, nanti insyaallah malam merbuahkan saya akan lanjutkan buku lain-lainnya. Temenan, kalau kurang paham nanti ke rumah saya. Sungguh ratusan buku Syiah dan itu enggak beli saya gratis. Ya, gitu ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji. Asfataya jirotal alamin. Ya uhailal judi wal karami ahlu baytil mustafa durihum amalul adifat zakiri ahlu baytil durihum amalul adifat kiri shubihu bil anjumi zuhuri mislama qadja fi sunani. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rabbi asyani wa nama Tuhan ya Rabbi ya Tuhan alamin. Ya uhailal judi wa wasafillul lil najati iza khifta min tufan li kulli adha wasafillul لجاتي إذا خفت من طوفا لكل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واتسم بالله واستعيني. يا رسول الله يا ربي الشان والتيجي. يا رسول يا أهل barakatihim wa dinal usana bi hurmatihim rabbi fawfanas bi barakatihim wa dinal usana bi hurmatihim wa amitana fi tariqati wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah salam alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salam alik ya Rabbi asyani wa taraji asfatai ya jirat alamin ya ohail al-judi wal-kha Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yabawna Allahumma zidna ilman nafi'a wa ma lam taqabala wa rizqan halal mizu rabbana atina bitniya hasana wa bil akhirati hasana adaban nar wa adakhil abrari azu ya wafal mustataja rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.